ikate bunting bunting beruang karaeng sika tutui kita bedeng bunting riko dong denamo hantu denamo hantu parekan nama loang bunting na bunting bunting beruang karaeng na tujuan kau bagi daile raja le bunting beruang bunting beruang parekan nama toainya kate bunting bunting beruang karaeng sika tutui kita bedaile riko dong denamo hantu denamo hantu parekan nama loloang bunting irama baru rekor.